ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormatmu. Cemerlang bagai saya minta semua di sini untuk nyanyi bareng-bareng, oke? Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu. Semuanya nyanyi bersama.